Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang haji, ya, haji, umrah, ziarah ke kota Madinah, ya, Masjid Nabawi, dan hal-hal yang terkait dengannya. Nah, sekarang dengan ini kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bab muamalat, tentang muamalah terkhusus. Yang pertama di sini adalah al-buyu'. Al-buyu' ini artinya jual beli, ya. Al-bai' bentuk mufradnya, al-bai' jual beli. Al-buyu' bentuk jamaknya. Nah, ini insyaallah akan kita pelajari hukum-hukum terkait dengannya melalui hadis-hadis yang ada di kitab ini, Umdatul Ahkam. Dan dari sini kita juga mengambil suatu pelajaran penting bahwa agama kita ini agama yang lengkap, ya. Segala sesuatunya ada tuntunannya, bimbingannya, aturannya. Ibadah yang murni ibadah, sholat, puasa, zakat, terus sampai haji, ada bimbingan-bimbingan dari Islam, tata caranya sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya bab muamalat, yang itu lebih banyak kaitannya antara sesama manusia, interaksi sesama manusia, yang kaitannya dengan hubungan kebutuhan manusiawi, jual beli, dan hubungan sosial di antara manusia. Islam juga mengatur. Dan untuk bab ini, di samping itu adalah hubungan sesama manusia, kita juga punya nilai-nilai ibadah, ya, ketika kita mengamalkan hukum-hukum Islam terkait dengannya. Nah, ini istimewanya Islam, ya. Sehingga kita jual beli yang itu kebutuhan manusiawi. Saya sebagai pembeli membutuhkan barang, atau saya sebagai penjual membutuhkan uang. Kita melakukan transaksi jual beli, dan ketika itu kita mengikuti tuntunan Islam, ya, kita bukan hanya dapat kebutuhan kita secara kebutuhan manusiawi, namun kita juga dapat nilai ibadah karena kita melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tata cara jual beli itu. Nah, ini istimewanya agama kita, ya. Jadi ibadah dapat, muamalah dapat, dan terbimbing. Artinya kita akan selalu dalam kondisi yang baik insyaallah ya, maslahat bagi semuanya. Karena tuntunan Islam dalam jual beli itu jelas untuk maslahat. Tidak ada tipu menipu, tidak ada kecurangan, tidak ada apa spekulasi antara untung dan rugi yang enggak jelas, ya. Tidak ada unsur riba, perjudian. Jadi betul-betul ajaran Islam dalam jual beli itu ajaran yang maslahat. Beda dengan yang tidak dengan tuntunan Islam, mungkin ada jual beli yang di situ ada unsur apa spekulasi yang enggak jelas. Berat ya, berat apa namanya? Kalau rugi tiba-tiba rugi besar, untung mungkin tiba-tiba untung besar, yang nah, di sana ada unsur-unsur perjudian. Ya, semacam itu biasanya. Atau di sana ada unsur riba yang menekan sebagian pihak, ya. Dan begitu pula hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan Islam, unsur-unsur kezaliman di antara manusia. Nah, jadi inilah agama kita ya. Alhamdulillah Allah Azza wa Jal menjadikan kita ini muslimin yang di sana penuh dengan tuntunan Islam yang bagus, yang indah, yang maslahat dunia dan akhirat. Nah, kaitannya dengan jual beli, nah di sini bagi para pedagang ya, bagi para pedagang itu juga punya keutamaan ketika dia mengikuti tuntunan Islam itu. Ada hadis-hadis yang secara khusus disebutkan keutamaannya ya. Di antaranya sabda Rasul SAW, at-tajiru as-saduq yuhsyaru yawmal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada. At-tajir as-saduq, seorang pedagang yang jujur, yuhsyaru yawmal qiyamah, dia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang sangat yakin dan membenarkan Islam. Ini siddiqin ini kan suatu kelas ya, di bawah anbiya ya kan, an-nabiyyin as-siddiqin, berikutnya bawahnya syuhada, berikutnya bawahnya sholihin. Nah, jadi enggak sembarangan ternyata ya, seorang pedagang dari sebuah kerjaan yang itu kerjaan yang sifatnya itu tadi manusiawi, kebutuhan kita sebagai manusia. Tapi ketika dia terbimbing dengan bimbingan Islam, as-saduq, jujurnya ya, dia jaga demi mengamalkan Islamnya, maka dia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak bersama siddiqin ya, wasyuhada, dan para syuhada. Nah, ini salah satu dari sekian hadis-hadis Nabi SAW yang memberi motivasi secara khusus bagi para pedagang untuk betul-betul mengikuti bimbingan Islam. Ya. Dan Nabi sendiri juga, beliau sebagai pedagang ya, di salah satu masa kehidupan beliau, beliau menjadi seorang pedagang ketika itu sebelum menikah dengan Khadijah, menjadi pegawai Khadijah, berdagang ya, membawa barang-barang milik Khadijah untuk dijualkan. Ya. Nah, sekarang kita akan ambil beberapa pelajaran dari syarah ya, penjelasan yang ditulis oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Sebelum kita baca hadis dalam Umdatul Ahkam ini, beliau menyebutkan terlebih dahulu definisi dari jual beli. Ya, disebutkan bahwa definisi jual beli secara syariat itu adalah mubadalatu malin bimal liqasdi at-tamalluk bima yadullu alaihi min siyaghi al-qawli wal fi'l. Mubadalatu malin bimal, tukar menukar antara barang dengan barang atau harta dengan harta, gitu ya. Itu lebih tepat, kekayaan dengan kekayaan atau harta dengan harta. Liqasdi at-tamalluk, dengan tujuan memiliki. Bima yadullu alaihi, prosesnya dengan sesuatu yang menunjukkan adanya tukar menukar itu. Min siyaghi al-qawli wal fi'l, dengan siqat berupa ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepadanya. Nah, ini definisi, ya. Jadi yang namanya jual beli dalam syariat itu tukar menukar suatu kekayaan. Kekayaan ini jangan dianggap suatu yang tinggi, besar. Ya, mal, harta benda. Ya. Bisa kecil, bisa besar. Bisa sepele, bisa berharga. Ya. Harta dengan harta. Jadi, misalnya, kalau yang umum, itu kan barang dengan uang. Ya. Barang dengan uang. Nah, ini jual beli. Kalau barang dengan barang, ya juga disebut jual beli dalam syariat. Misalnya, saya jual kitab, ada yang membeli dengan apa? Buah misalnya, buah rambutan. Ya, ini kitabnya buah rambutan 5 kilo misalnya. Ini ya jual beli. Dalam syariat itu namanya jual beli. Enggak selalu dengan uang. Walaupun kalau bahasa kita istilahnya barter atau yang sejenisnya, yang jelas dalam tinjauan syariat itu jual beli, sehingga akan terikat dengan hukum-hukum jual beli dalam syariat. Nah, tujuan daripada tukar menukar ini adalah tamalluk, untuk saling memiliki. Ya, saya memiliki yang dia punya, dia memiliki yang saya punya dengan pertukaran tersebut. Bukan pinjam meminjam, bukan, tapi saling memiliki. Kemudian hal ini dilakukan dengan sesuatu yang menunjukkan perpindahan kepemilikan itu dengan suatu ucapan atau perbuatan. Artinya dengan ucapan itu ada ijab kabulnya, ya. Ijab kabulnya, ini saya jual, itu ijab kabulnya. Oh ya, saya beli. Ini kabulnya, ya, menerimanya. Dan itu dengan bahasa yang digunakan oleh masing-masingnya sesuai dengan yang mereka pakai. Artinya nggak mesti dengan bahasa Arab, ya. Seperti nikah misalnya, sama juga. Sebagian mungkin mengharuskan bahasa Arab, nggak mesti. Yang penting ada ijab kabulnya. Sekalipun bahasa Indonesia, sekalipun bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa yang lain. Jual beli juga begitu. Ya. Bahkan di sini dikatakan wal fi'l, sekalipun dengan perbuatan tanpa ada kata-kata, tapi perbuatan itu menunjukkan tukar menukar, ya, jual beli yang dengan itu dipahami. Ya, misalnya, ya, zaman sekarang, ya, dan sekarang di supermarket, ya, mungkin tidak ada omongan, ya, kita ambil barang sudah ada harganya, kita serahkan ke kasir, kasirnya diam saja, kita kasih uang dia terima, ada kelebihan yang dia kembalikan, nggak ada kata-kata sama sekali, nggak ada ijab kabulnya, tapi itu perbuatan yang sudah menunjukkan ijab dan kabul, itu juga sudah sah, ya. Jadi di sini dalam jual beli ini ijab kabulnya nggak selalu harus dengan kata-kata, bahkan dengan perbuatan pun sudah dianggap sah. Ya, nanti ada istilah yang seperti itu, istilah bai'u al-mu'atat, jual beli tapi dengan saling memberi, enggak terucap ijab kabulnya itu. Ya. Nah, jual beli ini jelas sesuatu yang oleh agama dibolehkan secara dalil syar'i. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli. Ada surat Al-Baqarah 275. Dalam hadis Nabi banyak sekali. Ya, seperti di antaranya tadi yang kita sebut, juga hadis yang akan kita baca. Karenanya kaum muslimin, ya, para ulama-nya sepakat bahwa jual beli itu sesuatu yang boleh, ya. Jual beli sesuatu yang boleh. Tentunya ya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut syarat-syarat jual beli sahnya itu apa saja syaratnya, itu nanti mungkin di sela-sela pembahasan kita akan kita lewati insyaallah. Kemudian di sini diingatkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, pada dasarnya ya berbagai macam bentuk muamalah dalam Islam itu hukum asalnya itu kan boleh begitu ya. Kecuali kalau ada sesuatu yang menunjukkan haram, nah nanti baru kita hukumi haram. Ini hukum asal pada muamalah. Beda dalam bab ibadah ya. Ini salah satu prinsip pokok mendasar ya. Ibadah itu pada dasarnya apa? Kita berhenti. Tidak boleh melakukan ibadah tertentu. Kalau ibadah jelas kita diperintah, ya kan? Cuma bagaimana cara ibadahnya? Kita mau mengibadahi Allah, gimana caranya mengibadahi Allah itu? Itu hukum asalnya kita diam dulu, ya. Sampai ada tuntunan. Begini caranya, kamu sholat. Nah, baru kita berbuat. Terus apa lagi sana sholat? Kamu puasa. Oh ya, saya puasa. Terus apa lagi? Kamu zakat. Oh ya, saya zakat. Nah, begitu. Jadi kalau ibadah itu asalnya kita diam dulu. Jangan berani-berani melangkah mau ibadah kepada Allah dengan cara begini. Enggak bisa. Sampai ada tuntunan. Ya. Kalau kita mau ngarang sendiri, ah saya mau ibadah kepada Allah. Gimana caranya? Ya ngarang sendiri. Gimana? Ya joget-joget misalnya. Kok enggak bisa? Ya. Enggak ada tuntunannya. Begitu. Nah, itu ibadah. Tapi kalau muamalah silakan sudah. Muamalah, mau saya mau jual beli silakan. Mau jual menyewa silakan. Mau ini mau itu. Yang intinya itu muamalah di antara manusia yang biasanya sesuai kebutuhan manusia. Pada dasarnya boleh silakan. Kalau ada larangan, oh yang ini enggak boleh. Kenapa? Oh ada unsur riba. Oh ya sudah. Oh, yang itu enggak boleh. Kenapa? Ada unsur ini, enggak boleh. Oh ya, begitu. Jadi ini dua dasar hukum yang apa berbeda antara apa ibadah dan muamalah. Ibadah asal usulnya berhenti dulu sampai ada perintah begini caranya. Muamalah silakan sampai ada larangan baru berhenti yang dilarang. Nah, pokok-pokok muamalah terlarang itu di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam ada tiga ya, pokok-pokok prinsip-prinsip utama muamalah yang terlarang. Pertama, segala yang mengandung riba. Nah, segala yang mengandung riba itu terlarang nantinya. Nah, macam-macam riba, wah itu macam-macam udah. Beraneka ragam zaman sekarang apalagi, ya. Semakin banyak ide, semakin banyak model. Ya intinya sama, ada ribanya. Ya pokoknya enggak boleh kalau ada ribanya. Begitu. Kemudian yang kedua, pokok yang kedua, pokok prinsip larangan ya dalam bab muamalah itu, bila ada al-jahalah wal gharar, yakni ketidakjelasan ya ketidakjelasan atau sesuatu yang ada unsur penipuan di situ. Horor. Nah, ini ketidakjelasan tuh macam-macam nanti. Ada kadarnya, ada waktunya, ya kan? Tidak jelas kadarnya. Misalnya, oh, saya mau beli itu barang. Berapa harganya? Oh, harganya 50.000. Berapa isinya? Waduh. Ya, itu pokoknya kurang lebih segini. Enggak tahu. Ya, bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Pokoknya nanti aja. Misalnya sesuatu yang belum jelas, ya. Bobotnya belum jelas. Ya. Nah, cuma nanti ada perincian juga kalau belum jelas itu hanya sedikit apa namanya? Selisihnya itu masih dimaafkan. Belum jelas tapi orangnya bisa memperkirakan, ada hukum-hukum yang lebih rincinya. Cuma sekarang belum jelas, yang jelas belum jelas gitu ya. Misalnya apa? Ya tadi itu harganya 50.000 ada di rumah itu satu wadah rambutan. Ya, oh ya sudah. Ternyata masuk di situ satu wadah cuma satu ceting, ya, 50.000. Ya, nah, jelas kan? Tadi ngomongnya satu wadah, mungkin dikira satu wadah satu karung mungkin. Nah, ini jahalah seperti ini enggak boleh. Nanti ada jahalah lagi macam-macam. Mancing berapa bayar? 100.000. Ya, berapa dapat apa? Ikannya nanti. Ya terserah kamu. Mancing bisa dapat satu ekor kecil, bisa dapat satu ekor besar, bisa dapat lima ekor besar semua. Ya sudah, pokoknya kamu bayar segini. Nah, jahalah, dapatnya enggak jelas. Enggak boleh. Ya. Atau jahalah waktu, enggak jelas waktunya. Ya, kamu pesan apa? Oh, pesan apa? Pesan kentang. Berapa? Oh, sekian. Kapan datangnya? Ya tunggu saja. Nanti kan datang. Tunggu, enggak datang sampai seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun enggak datang. Enggak jelas waktunya. Nah, ya kan saya bilang nanti datang. Ya nanti. Tunggu saja. Semua yang akan datang kan nanti juga maknanya. Nah, enggak jelas waktunya. Jadi ini prinsip yang kedua dari hal-hal yang terlarang dalam bab muamalat. Ketidakjelasan, mungkin barangnya, mungkin waktunya, mungkin harganya. Ya. Nah, itu perinciannya nanti juga. Macam-macamnya banyak. Yang ketiga adalah al-khida' wat-taghrir. Ya, ini juga mirip yang kedua, tapi intinya ini adalah penipuan ya. Memang ada unsur penipuan, jelas ada sisi penipuannya. Kalau yang kedua itu mungkin enggak menipu dia, cuma enggak jelas. Enggak jelas ini tetap enggak boleh. Ya. Nah, ini tiga hal ya. Yang itu adalah pokok-pokok larangan pada suatu muamalah. Ya, mungkin dalam suatu muamalah ketiga-tiganya ada. Mungkin dalam suatu muamalah salah satu dari ketiganya ada, itu sudah sesuatu yang terlarang. Ya. Kemudian sekarang kita akan masuk pada hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis yang ke-249 ya, menurut cetakan ini, yang cetakan bersama syarahnya Taisirul Alam. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhumā bil khiyār mā lam yatafarraqā wa kāna jamī'an aw yukhayyaru aw yukhayyiru ahaduhuma al-ākhar. Qala fa in khayyara ahaduhuma al-ākhar fa tabaya'a 'alā dhalik wajaba al-bay'. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulan," bila ada dua orang bertransaksi jual beli, "fa kullu wahidin minhuma bil khiyar," maka masing-masing dari keduanya itu punya hak khiyar, artinya hak pilih antara melangsungkan atau membatalkan. Nah, itu maksud daripada khiyar. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum pisah. Wa kana jami'an, dan keduanya masih bareng. Au yukhayyiru ahadumal akhar, atau salah satunya memberikan pilihan kepada yang lain. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar, kalau salah satunya memberikan pilihan kepada yang lain, artinya kemudian sudah sepakat, enggak usah ada pembatalan. Pada bay'a 'ala dzalik, lalu keduanya jual beli sesuai dengan kesepakatan itu, wajib al-bay', maka jual beli telah terjadi. Ya, sah dan sudah purna maksudnya. Ya, sesuai dengan kesepakatan itu. Hadis berikutnya sekaligus kita baca wa fi ma'na, dan yang semakna dengan itu, hadis Hakim bin Hizam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana Burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Kedua orang yang melakukan transaksi jual beli bil khiyar, masing-masing punya hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum pisah. Aw qala, atau beliau mengatakan sehingga keduanya pisah. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya jujur dan keduanya menerangkan apa adanya, burikalahuma fi bay'ihima, maka jual beli keduanya akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba, kalau keduanya itu menyembunyikan sesuatu dan berdusta, maka akan dihancurkan keberkahan jual beli mereka berdua itu. Ya. Nah, ini dua hadis, yang satu dari sahabat Abdullah bin Umar, yang berikutnya dari Hakim bin Hizam. Namun inti daripada hadis itu ya ada kesamaan, yaitu adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli. Ya. Di sini disebut hak khiyar yang tadi kita terangkan secara singkat, yaitu hak pilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkan. Nah, disebutkan di sini bahwa antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing dari keduanya itu punya hak khiyar tadi selama belum berpisah. Artinya di sini selama belum berpisah, walaupun sudah jual beli. Kalau belum jual beli, ya jelas boleh berpisah, boleh batal, namanya belum jual beli kan. Tapi maksudnya itu sudah jual beli. Di rumah ini misalnya, ya, saya jual beli dengan yang lain. Ini silakan dibeli kitab ini. Berapa harganya? Oh, ini 100 ribu. Ya sudah, dibeli. Ini uangnya. Oh, ini kitabnya. Sudah, selesai. Tapi kita masih bareng di situ. Kita belum berpisah. Itu masih punya hak khiyar. Saya sebagai penjual, boleh saya batalkan. Oh, maaf. Saya enggak jadi jual kitab saya. Ya. Saya teringat ini, misalnya, ada alasan, sekalipun enggak ada alasan yang jelas. Tapi misal kita kasih contoh, misal ada alasan ya, oh ini saya anak saya membutuhkan kitab ini, saya enggak jadi, ya ini uangnya saya kembalikan, boleh. Begitu pula sebaliknya si pembeli, ya tiba-tiba mengatakan masih barang di sini, oh maaf enggak jadi saya, loh kenapa? Wah ya ada sesuatu lah, ya malu saya nyebutkan, jadi saya batalkan. Oh ya sudah, ini uangnya kembali. Uangnya kembali, kitabnya kembali. Nah, begitu. Jadi, sekalipun sudah jual beli, tapi masih kita dalam satu tempat, belum pisah, masing-masing masih punya hak untuk khiyar. Ya, malam yatafarraqu. Tapi kalau sudah pisah, ya, sudah pisah, ya berarti jual beli sudah sempurna. Ya, sudah pisah gimana? Ya pisahnya itu ya sudah pisah secara fisik, kita ini sudah pisah. Salah satu dari penjual atau pembeli sudah keluar dari rumah ini misalnya. Setelah keluar balik lagi, wah maaf saya nggak jadi. Oh ya sudah, dia sudah nggak punya hak khiyar karena sudah pisah. Ya sudah nggak bisa dia batalkan secara hukum jual beli, sudah tidak punya hak untuk membatalkan karena sudah pisah. Tapi apakah ada jalan untuk membatalkan selain itu, selain khiyar? Ya masih ada. Yaitu apa? Yaitu namanya iqalah. Iqalah itu berdasarkan apa? Kerelaan. Ya. Kerelaan. Jadi, oh ya sudah, kalau kamu memang ternyata enggak jadi, memang membutuhkan uang itu, ya sudah saya ngalah enggak apa-apa deh. Kembalikan uangnya, mana kitabnya. Nah, ini namanya iqalah, dengan kerelaan saya. Tapi kalau saya kekeh, saya enggak mau, ya itu hak saya. Ya, enggak bisa dia memaksa. Begitu. Jadi bedanya apa antara khiyar dan iqalah? Kalau khiyar masing-masing punya hak, enggak bisa di apa? Halangi untuk membatalkan. Ya, misalnya tadi masih satu rumah, masih belum bisa mau minta dikembalikan enggak jadi, enggak bisa kita mengatakan, "Ya enggak boleh kamu, enggak bisa." Itu haknya dia. Masing-masing punya hak. Enggak bisa dihalangi. Ya. Tapi kalau sudah pisah dan nanti mau pakai iqalah, pengguguran dengan kerelaan, kalau misalnya tadi kekeh, sudah enggak bisa dipaksa. Ini sudah sah, sudah tidak punya hak untuk khiyar. Ya, jadi kalau saya tetap mengatakan maaf sudah terlanjur, ya, saya enggak bisa membatalkan. Ya sudah, enggak bisa dipaksa. Ya, begitu. Insya Allah bisa dipahami ya bedanya antara khiyar dengan iqalah. Kemudian yang berikutnya, au yukhayyiru ahaduhum al-akhar. Jadi kondisi berikutnya adalah ketika masing-masing dari keduanya sepakat, pokoknya kita jual beli sudah, kita enggak ada hak khiyar di antara kita. Begitu kita jual beli, kita sepakat sudah. Enggak ada khiyar. Dan kalau penjual pembeli sepakat begitu, ya sudah juga enggak ada khiyar walaupun kita masih di satu tempat. Ya, karena kita tadinya punya hak khiyar. Hak itu kita lepas, ya kan? Jadi biar ini tidak ada pembatalan-pembatalan, kita sepakat dulu kalau kita sudah jual beli nanti, walaupun kita masih bareng di sini, kita nggak punya hak khiyar lagi. Jadi ya jadi sudah, begitu. Sepakat, sepakat, ya sudah. Jual beli selesai, nggak ada lagi nanti khiyar, walaupun kita masih satu tempat. Ini kalau sepakat begitu ya boleh saja. Ya, itu sudah kesepakatan antara pelaku jual beli. Ya. Secara syariat pada dasarnya punya hak, tapi mereka menggugurkan hak tersebut. Begitu juga bisa kalau sepakat begitu. Ya. Kemudian di sini dikatakan dalam hadis Nabi, fa in shadaqa wa bayyana, kalau keduanya jujur dan menerangkan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus jujur. Tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang itu akan punya pengaruh. Ya. Pengaruh di barang atau di harga. Nah, ini kaitannya biasanya dengan cacat, ya. Dengan cacat pada barang. Kalau jujur dalam bab modal ya enggak. Modalnya berapa kamu harus jujur, enggak jujur dosa kamu, enggak bisa. Ya, modal urusan saya. Nanti kamu ikut-ikut ya kulaan sama saya malah. Ya. Jadi maksudnya jujur di sini adalah lebih terkait biasanya dengan apa? Cacat barang. Ya. Jadi kalau misal saya sebagai penjual, saya jual barang ternyata ada cacatnya, ya harus saya terangkan. Jangan justru malah disembunyi-sembunyikan. Nah, umumnya kan begitu. Ya, bahkan rela berdusta terkadang demi menyembunyikan suatu cacat. Ini tidak boleh. Dagang muslim justru menerangkan kalau memang cacat itu cacat yang berpengaruh di barang atau di harga. Misalnya hewan, ya kan? Ya, ada cacatnya. Anggap misalnya mandul. Ya, betina mandul. Ya, ini jelas berpengaruh di harga, ya kan? Betina mandul, ya, wong dicari betina yang cepat beranak, malah ini mandul. Nah, ini jelas akan berpengaruh di harga. Maka, si penjual harus menerangkan, ini kambing ini, walaupun besar gini, cuma, ya itu, mandul. Jadi kalau kamu mau beli ya itu kondisinya begitu, ya. Harus diterangkan. Ya, begitu pula yang lain zaman sekarang mungkin ada jual beli motor, mobil, ya dan macam-macam, ya alat-alat elektronik, apalagi elektronik ini, ya so nggak kelihatan ini cacatnya, tahu-tahu sampai di rumah mati saja. Baru 5 menit dibuka udah mati. Misalnya. Ya. Nah, disebutkan di sini kalau keduanya itu jujur dan menerangkan apa yang ada, barikalahuma fi bai'ihima. Maka akan diberi berkah ya jual beli keduanya itu. Allah akan berkahi. Allah akan berkahi. Berkah itu maksudnya apa? Banyak kebaikannya nanti, banyak manfaatnya, banyak maslahatnya. Allah akan berkahi. Yang dapat uangnya ya barokah uangnya, yang dapat barangnya juga barokah barangnya, begitu. Tapi wa in kadza katama wa kadzaba, kalau keduanya itu menyembunyikan, ya anggap tadi kambing, wah ini gemuk, ini kalau bunting ini anaknya bisa 3, bisa 4 ini, misalnya. Wah, malah begitu, padahal mandul. Gemuk karena mandul. Nah, kalau dia menutup-nutupi dusta, dikatakan dalam hadis ini, muhiqat barakatu bai'ihima. Akan dihancurkan keberkahan keduanya. Jadi, ya, jual belinya enggak berkah. Ya, enggak berkah. Nah, ini tadi kita sebutkan bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya kejujuran dalam jual beli. Kalau sesuatu yang tadi kita katakan aib, mungkin sesuatu yang nyata terlihat, ya kan? Ya sudah kelihatan jelas. Si penjual juga tahu. Ya, kelihatan. Tapi sesuatu yang enggak kelihatan itu bisa disembunyikan. Atau kalau kekurangan yang sifatnya itu kecil, ya kan? Enggak ada pengaruh. Ya. Enggak ada pengaruh. ya insya Allah gak ada masalah, gak mesti diterangkan kalau gak ada pengaruh pada barang maupun harga. Tapi kalau ada pengaruh ya harus diterangkan. Ya, ya sementara mungkin itu yang bisa kita terangkan pada kesempatan ini terkait dengan salah satu dari hukum-hukum jual beli. Kalau ada sesuatu yang belum jelas bisa ditanyakan, ya barangkali bisa menjadi jelas. Wallahu a'lam bishawab.